Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di malam hari ini di tempat yang mulia ini untuk kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari agamanya, mempelajari ibadah sholat yang itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, mempelajari tentang tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebab apa? Ibadah sholat itu tidak hanya sekedar didasari atas keikhlasan karena Allah, tapi juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, itu akan diterima jika ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit, menjelaskan sedikit tentang mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Mengangkat kedua tangan sebagaimana telah lalu dalam takbiratul ihram itu disebutkan kurang lebih oleh 50 sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah 10 orang yang dikabarkan, diberi kabar gembira dengan surga. Mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Iya. Menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan tentang disyaratkannya mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram. Itu para ulama ada yang berpendapat hal itu hukumnya sunnah, ada yang berpendapat wajib, tapi ada juga yang berpendapat tidak mengangkat tangan, tapi pendapat itu lemah. Dan ulama memberikan udzur bagi yang berpendapat tidak mengangkat tangan ketika itu mungkin mereka tidak tahu hadisnya, belum mendapatkan atau mendengar hadis tersebut, atau mungkin karena mereka berpendapat tentang baiknya tidak mengangkat tangan. Tapi alasan ini alasan yang tidak tepat. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang mengangkat tangan di saat hendak rukuk dan ketika bangkit dari rukuk, maka itu disebutkan oleh lebih dari 20 sahabat. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Iya. Adapun mengangkat tangan setelah tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga itu telah tetap di dalam riwayat yang sahih, dalam sahih Bukhari atau dalam riwayat-riwayat yang lain, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Iya. Kemudian apa hikmah? Hikmah dari mengangkat tangan di dalam sholat. Ulama menyebutkan bahwa mengangkat tangan, hikmah mengangkat tangan tatkala sholat, di dalam sholat itu adalah dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian apa? Di dalam hal itu tergabung antara dua pengagungan, pengagungan dengan ucapan mengucapkan Allahu Akbar dan dengan perkuatan pengakuan, dengan perkuatan yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Sebagian ulama menyebutkan yang adalah sebab mengangkat tangan ketika di dalam sholat adalah itu merupakan isyarat. Kata mereka itu adalah isyarat untuk mengangkat hijab. Ya, mengangkat hijab antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab kebiasaan manusia, jika dia mengangkat sesuatu, maka dengan kedua tangannya. Ya. Kebiasaan manusia, jika mengangkat sesuatu, dia menggunakan kedua tangannya. Maka demikian pula ketika sholat dia mengangkat tangannya. Itu isyarat untuk mengangkat hijab tirai antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagian ulama yang lain menyebutkan yang adalah sebab diisyaratkan yang mengangkat kedua tangan di dalam sholat adalah bahwa hal itu termasuk perhiasan sholat, memperindah sholat, hiasan sholat. Ya. Sebab apa? Jika seorang dia berdiri saja bertakbir tanpa menggerakkan tangan, maka apa, sholatnya tidak dalam bentuk yang nampak indah, tidak nampak indah. Iya, ini kata sebagian ulama. Jadi sebab yang ketiga adalah bahwa dengan mengangkat tangan dalam sholat itu termasuk hiasan sholat, termasuk hiasan satu yang perindah sholat. Ya, ini hikmah mengangkat tangan dalam sholat. Kemudian bagaimana tentang tata cara mengangkat tangan? Atau sebelumnya, apa hukum mengangkat tangan ketika sujud dan bangkit dari sujud? Jumhur ulama berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika mau sujud atau bangkit dari sujud itu tidak disyaratkan. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Sebab telah datang di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangan beliau, hatwa mankibai, yang keduanya itu sejajar dengan kedua pundak beliau. Ya. Idaftatah shalah. Ini dilakukan ketika beliau memulai salat, membuka salat. Takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Demikian pula beliau mengangkat tangan ketika mengangkat kepala dari ruku. Kemudian di akhir hadis disebutkan wala yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud. Wala yaf'alu dzalika fi sujud, beliau tidak melakukan hal itu, beliau tidak mengangkat tangan dalam sujud. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain, lafal hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari disebutkan lafal wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wa hina yarfa'u minas sujud. Beliau tidak melakukan hal itu, tidak mengangkat tangan ketika mau sujud, dan dia pula beliau mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Ya. Yeah. Ini dalil pendapat jumhur yang menyatakan tidak disyaratkan ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud mengangkat tangan. tidak disyariatkan. Iya. Dan ada pendapat yang lain yang menyebutkan apa? Mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan, disunahkan mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud maupun bangkit dari sujud. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dan tentang hukum mengangkat tangan di setiap kali turun dan setiap kali naik. Hukum mengangkat kedua tangan di setiap kali turun dalam sholat dan setiap kali naik dalam sholat. Ya. Di antara ulama seperti Ibnu Hasyim, beliau berpendapat disukai, disunahkan mengangkat kedua tangan setiap kali turun maupun naik dalam sholat. Setiap kali turun atau naik dalam sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan juga Abu Hamid As-Sa'idi, juga hadis Malik bin Al-Huwairits. Iya. Adapun jumhur ulama berpendapat tidak disyaratkan mengangkat kedua tangan. Tidak disyaratkan mengangkat kedua tangan setiap kali turun atau setiap kali naik dalam sholat. Ya, tidak disyaratkan. Ini. Dan Aisyah bin Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau menyatakan apa? Tentang turun sujud maupun bangkit dari sujud. Beliau mengatakan apa? Amma sujud wal qiyam minhu falaysa fihi raf'u yadain. Aisyah bin Utsaimin rahimahullah menyatakan apa? Adapun sujud wal qiyam minhu dan berdiri atau naik bangkit dari sujud, falaisa fihi raf'u yadain, maka tidak ada padanya mengangkat kedua tangan. Tidak ada padanya mengangkat kedua tangan. Ini. Dan kata beliau pula dalam fatwa beliau, majmu' fatwa beliau, amma ma ru'ya anin Nabi SAW, adapun apa yang ru'ya dan diriwayatkan anin Nabi SAW, annahu yarfa'u yadahi, bahwa beliau mengangkat kedua tangan, fi kulli khafdin wa raf'in, di setiap kali turun dan naik. Jadi ada pun riwayat atau hadis yang menerangkan dari bahwa Nabi SAW itu mengangkat kedua tangan di setiap kali turun maupun naik dalam sholat. Faqad haqqaqa Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad. Sungguh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadil Ma'ad itu telah mentahqiq, telah mengoreksi, yang membetulkan bahwa apa? Anna dzalika wahmun minar rawi. Bahwa hal itu adalah waham, prasangka yang tidak kuat dari rawi. Itu kesalahan dari rawi. Rawi hadis. Ini ada lafaz apa? Mengatakan di setiap kali turun dan naik. Ini kesalahan dari rawi. Arada ayakula. Rawi ini sebenarnya ingin mengatakan apa? Kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik, bangkit. Yeah. Jadi yang benar apa? Rawi ini ingin mengatakan apa? Kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Iya. Faqala kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafin. Tapi rawi ini tadi salah mengatakan apa? Kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafin. Beliau biasa sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangan di setiap kali turun dan naik. Ini kesalahan dari rawi. Salah dalam pengucapan. Iya. Wa qala. Dan Ibnu Umar berkata apa? La yaf'alu dzalika fi sujud. Beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud. Ya, ini jelas. Perkataan Ibnu Umar ini jelas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika turun untuk sujud maupun bangkit dari sujud. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan tata cara mengangkat tangan. Masalah mengangkat tangan. Sampai mana kedua tangan itu diangkat di dalam sholat? Ya. Al-jumhur, kebanyakan ulama ini seperti riwayat dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, juga Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Mereka menyatakan apa? Bahwa annaha turfa'u ilal mankibain. Bahwa tangan itu diangkat sampai kedua pundak, artinya sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Iya. Ini berdasarkan hadis yang telah kita baca, hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Kata beliau, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbirata fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta ja'alaha hatwa min mankibaihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai takbir di dalam sholat, kemudian beliau apa? Jadi beliau membuka takbir di dalam sholat, kemudian beliau mengangkat kedua tangan ketika bertakbir sampai apa? Menjadikan beliau menjadikan tangan beliau itu sejajar dengan kedua pundak beliau. Ya, sejajar dengan pundak. Tidak menempel tapi apa, sejajar saja. Ini. Demikian pula dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hidaa mankibaihi. Raitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hidaa mankibaihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir dalam salat, beliau menjadikan tangan beliau ini sejajar atau berada sejajar dengan kedua pundak beliau. Tangan, kedua tangan beliau itu sejajar dengan kedua pundak beliau. Iya. Ini dalil pendapat jumhur bahwa mengangkat tangannya itu sampai kedua pundak, artinya sejajar dengan kedua pundak. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanafiyah, As-Sauri dan yang lainnya. Bahkan itu adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Hanafiyah, As-Sauri, An-Nakhai dan satu riwayat dari Imam Muhammad menyebutkan apa? Ya, kedua tangan atau tangan itu diangkat sejajar dengan kedua telinga. Sejajar dengan kedua telinga. Ya. Apa dalilnya? Hadis Malik bin Al-Harits radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Hadis Malik bin Al-Harits radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata apa? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunaihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, beliau apabila bertakbir beliau rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan beliau, mengangkat kedua tangan beliau hatta yuhadi bihima udunaihi, sampai apa? Sejajar dengan kedua tangannya. Kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Kedua telinga beliau. Iya. Demikian hadis Wa'il bin Hujr. Demikian hadis Wa'il bin Hujr riwayat Imam Muslim. Juga beliau melihat ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan beliau hina dakhala fi shalah, ketika beliau masuk dalam salat. Mengangkat kedua tangan ketika masuk dalam salat hiyala udunaihi, sejajar dengan kedua telinga beliau. Iya. Jadi pendapat yang kedua ini berpendapat apa? Mengangkatnya sejajar dengan telinga, kedua telinga. Iya. Dan ada pendapat yang ketiga yang menyatakan apa? Takhir boleh memilih di antara salah satunya. Boleh memilih di antara salah satunya. Boleh mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan boleh sejajar dengan telinga. Ya. Dan itu adalah pendapat. Pendapat siapa? Pendapat Syafi'iyah, Hanabilah. Syafi'iyah Hanabilah Ibnu Adilbar, sebagian ahli hadis, tentu yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani dan Syekh Mukbil rahimahumullah. Ya. Ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Imam Syafi'i dalam satu riwayat beliau menyatakan apa? Menggabungkan di antara keduanya. Menggabungkan di antara keduanya. Ya. Menggabungkan di antara keduanya berarti bagaimana? Ya. Jadi punggung, ini kan punggung. Punggung kedua telapak tangan itu sejajar dengan pundak. Adapun ujung-ujung jari itu sejajar dengan telinga. Ya. Mungkin begini, jelas apa? Ini diperkirakan saja, sejajar dengan pundak dan juga telinga. Iya. Sejajar dengan pundak dan juga telinga. Digabung antara keduanya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga ini dikuatkan atau menggunakan pendapat ulama-ulama belakangan dari Malikiyah. Iya, dan yang apa yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya. Ini jelas apa? Mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau dengan telinga itu boleh. Ya. Itu boleh. Iya. Tidak ada yang dilebihkan antara yang satu dengan yang lain. Sama saja. Mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak itu juga baik. Ada tuntunannya. Dengan pula mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Iya. Itu juga diperbolehkan, disyaratkan. Hadirin rahimakumullah, dalam posisi posisi tangan itu dirapatkan, posisi telapak tangan itu dirapatkan untuk direnggangkan. Ya. Jadi jemari ini dirapatkan untuk direnggangkan. Ini pun dikatakan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ya. Tentang posisi jari jemari ini bagaimana? Dirapatkan atau direnggangkan? Ya. Asy-Syafi'iyah berpendapat ya kedua tangan atau jari jemari itu direnggangkan, direnggangkan. Ya. Berdasarkan hadis yang lemah, hadisnya lemah, riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW idza kabbara lis-shalah nashara asabi'ahu. Adalah Rasulullah SAW beliau apabila bertakbir untuk sholat, beliau apa? Sebar jari jemari beliau, berarti merenggang, direnggangkan. Beliau merenggangkan jari jemari beliau. Iya. Tapi hadisnya apa? Lemah. Iya. Ini pendapat yang pertama dan dalilnya. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanabilah. Hanabilah ulama-ulama yang cenderung kepada pendapat Imam Ahmad. Mereka berpendapat apa? Jari jemari itu digabungkan. Iya. Yeah. Digabungkan. Dirapatkan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat At-Tirmidzi, insyaallah hadisnya sahih. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati rafa'a yadayhi maddan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila berdiri untuk sholat, rafa'a yadayhi maddan, beliau mengangkat tangan kedua dalam keadaan maddan, ya terbentang, terjulur, terbentang. Iya. Ini dijadikan dalil bahwa apa? Jari jemari itu terbentang dan rapat. Menurut Al-Hanabilah. Menurut Hanabilah. Apun Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Dan yang nampak ini dikuatkan oleh Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Bani rahimahullah. Mereka berpendapat bahwa apa? Jari jemari itu tidak direnggangkan dan tidak pula dirapatkan. Jadi biasa. Tidak terlalu renggang dan tidak pula terlalu rapat. Iya. Apa dalilnya? Dalilnya juga hadis Abu Hurairah tadi, di mana Rasulullah apabila berdiri sholat, beliau mengangkat tangannya dengan madan, dengan dibentangkan. Iya, dipanjangkan. Ini. Jadi tidak mengepal, tidak pula renggang, tidak pula terlalu rapat. Menurut pendapat yang terakhir ini, ya. Dan itu insyaallah yang sesuai. Iya. Cara itu yang sesuai. Setelah kita tahu tentang posisi keadaan atau kondisi jari jemari ketika mengangkat tangan, tidak terlalu renggang, tidak pula terlalu dirapatkan atau mengepal, maka kemudian bagaimana, ke mana menghadapnya tangan tersebut? Iya. Yeah. Telapak tangan ini menghadap kemana? Iya. Yeah. Jadi telapak tangan kalau kita melihat dari keterangan ulama Ibnu Sibin, Ibnu Baz pula, telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Ini yang bagian ini, yang dalam ini. Menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Iya. Sebagian ulama ada yang berpendapat punggung ini menghadap ke langit, yang dalam ini menghadap menghadap ke bumi. Ya, mungkin begini. Ya. Ya. Tapi yang nampak apa? Pendapat yang Syekh bin Baz atau Syekh bin Utsaimin itu insya Allah yang lebih kuat. Itu apa? Telapak tangan yang dalam ini menghadap ke arah kiblat. Karena umumnya apa? Anggota-anggota tubuh ketika sholat itu menghadap kiblat. Dan itu sesuatu yang afdal. Iya. Gimana jari-jemari juga ketika sujud juga menghadap kiblat. Iya. Badan kita menghadap kiblat. Demikian pula apa? Afdalnya apa? Tangan ini pun ketika diangkat juga menghadap kiblat. Iya. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah permasalahan mengatakan sudah selesai. Ya. Atau masih ada satu beberapa hal yaitu tentang apa? Mengangkat tangan kaitannya dengan takbir. Apakah mengangkat tangan itu mengangkat kedua tangan itu bersama dengan kita mengucapkan takbir, ataukah setelah takbir, atau sebaliknya? Ya. Mengatakan dulu baru bertakbir. Ya. Jadi di sini ada tiga pendapat. Pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama menyatakan apa? Bahwa dalam mengangkat kedua tangan itu nanti bersamaan dengan takbir. Dilakukan bersamaan dengan bertakbir. Jadi bareng antara takbir dan mengangkat tangan. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Rasulullah SAW atau di mana benar-benar menyatakan apa? Kana yarfa'u yadaihi hatwa mangkibai idza tata shalah. Beliau Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak apabila beliau memulai sholat. Dan memulai sholat itu dengan apa? Dengan takbir. Ya. Dalam lafal hadis yang lain riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan rafa'a yadaihi hina yukabbir. Beliau mengangkat tangan kedua tangan ketika bertakbir. Ketika bertakbir. Ini. Dalam riwayat hadis Malik bin Al-Huairis disebutkan bahwa beliau melihat ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Idza shalla, beliau sallallahu alaihi wasallam itu apabila salat beliau bertakbir wa rafa'a yadayhi dan mengangkat kedua tangan dan menunjukkan manaba al-jama' bersamaan. Ya. Bertakbir sekaligus mengangkat kedua tangan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini. Ya Allah Akbar sambil bersamaan dengan tangan diangkat. Pendapat yang kedua itu pendapat Al-Hanafiyah dan Ishaq. Nyatakan apa? Mengangkat kedua tangan itu sebelum takbir. Mengangkat kedua tangan dalam sholat itu sebelum takbir. Dalilnya apa? Hadis Ibnu Umar pula, riwayat Imam Muslim. Hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Muslim. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hatwa mankibaihi tsumma kabbara." adalah Rasulullah SAW, beliau apabila berdiri untuk sholat, beliau angkat kedua tangan beliau sampai apa? Kedua tangan tersebut sejajar dengan kedua pundak. Summa kabbara, kemudian beliau bertakbir. Jadi mengangkat tangan dulu baru baru mengucapkan takbir. Iya. Allah apa? Allah sudah diangkat baru takbir. Disusul dengan takbir. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan apa? Lam ara mangkola bitakdimi ala rafa. Jadi pendapat yang ketiga adalah bertakbir dulu baru kemudian mengangkat tangan. Bertakbir dulu baru kemudian mengangkat kedua tangan. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan apa? Walam ara man qala bi taqdimi ala rafa. Saya tidak melihat mengetahui orang yang berpendapat mendahulukan takbir di atas mengangkat tangan. Saya tidak mengetahui orang yang berpendapat ini. Iya. Tapi ada hadis yang menyebutkannya. Hadis siapa? Hadis Malik bin Al-Huwairits. Hadis Malik bin Al-Huwairits, di mana beliau ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla kabbara summa rafa yadayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu apabila salat beliau bertakbir kemudian baru mengangkat kedua tangan. Takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Kelihatannya repot dia. Orang biasa repot dia. Kayak itu di sini apa Ibnu Hajar katakan apa? Saya belum mengetahui ada orang yang berpendapat dengan hal itu. Ya, lakukan hal itu. Ya, jadi umumnya apa? Yang mudah kelihatannya apa? Mengangkat tangan sambil bertakbir atau apa? Mengangkat tangan dulu baru bertakbir. Iya. Penonton dereng ini. Ya. Kembali lagi. Ya. Berikutnya tentang kesalahan-kesalahan dalam mengangkat tangan. Yang pertama adalah mengusap atau menyentuh kedua telinga ketika mengangkat tangan. Sebagian andanya mungkin begini atau begini, tidak tahu. Itu diantara ulama yang berpendapat itu adalah hal yang salah. Iya. Yang kedua adalah menggabungkan jari jemari ketika mengangkatnya. Mungkin apa? Merapatkan jari jemari ketika mengangkat kedua tangan, dirapatkan. Ini ada ulama yang mengatakan ini salah. Iya. Apalagi mengepal ya, tambah ini. Salahnya ketiga adalah mengangkat kedua tangan seperti hadu saif, yang mungkin apa? Seperti orang yang mengangkat pedang atau menghunus pedang. Jadi apa? Bagian dalam ini apa, bagian dalam dan bagian luar tangan, telapak tangan bagian dalam dan bagian luar itu di sebelah kanan dan kiri. Pripun sebelah kanan dan kiri ini? Ya, ini yang begini ya, ya mungkin ya. Begini mungkin ya. Ini seperti orang yang mengangkat pedang atau menghunus pedang. Ini itu hal yang salah. Itu adalah hal yang salah. Iya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dari pembahasan mengangkat kedua tangan dalam sholat. Berikutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan tentang sedekap, iya, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri sholat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubiswab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habibakumullah.